أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المسكن الواسع. باب tempat tinggal yang luas. Setelah kemarin terkait ya tentang zuhud, tentang masalah bangunan, ya telah lewat hadis inna al-muslima yu'jaru bi kulli shay'in yunfiqu illa bi shay'in yaj'aluhu fi turab. Sesungguhnya seorang muslim akan diberi pahala pada segala sesuatu yang dia keluarkan harta padanya, kecuali apa yang dia keluarkan untuk membangun bangunan. Sedangkan para ulama, yaitu ketika membangun di luar daripada kebutuhannya. Kalau masih dalam kebutuhannya, dia yu'jar, masih mendapatkan pahala. Tapi ketika sudah di luar daripada kebutuhannya, itulah yang tidak mendapatkan pahala. Dan kemarin disampaikan hadis pula, ketika Rasulullah SAW melewati rumahnya Abdullah bin Amr bin As, wa ana uslihu khusan lana, saat itu aku sedang memperbaiki bingkai kayu ya, atau jendela atau pintu yang ada di rumah. Faqala hadza, kemudian Rasulullah mengatakan, apa ini? Qultu uslihu khusabana ya Rasulullah, aku sedang memperbaiki pintu jendelaku ya dari rumahku. Faqala al amru asra'u min dhalik, urusan dunia itu lebih cepat dari perkara itu, yaitu ajal itu lebih cepat. Umur kita itu tidak lebih daripada usia pintu dan jendela rumah kita. Gitu. Intinya bukan Rasulullah melarang, tapi memberitahu bahwasanya ya umur jendela tersebut itu akan lebih tua daripada umur kita. Kita akan lebih cepat mati dibandingkan ya pintu dan jendela tersebut. Nah, setelah kemarin kita sampaikan tentang masalah untuk supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam bangunan, maka untuk mencegah jangan sampai terfikirkan dalam benak, oh berarti kalau seperti itu kita nggak usah punya rumah saja wis. Nah, maka bab berikutnya adalah tentang al-maskanul wasi', ya, rumah yang luas. Atau barangkali ada di dalam benak kita, oh berarti kalau buat rumah yang sempit-sempit saja wis, yang cukup untuk tidur ya peti mati begitu. Dan bisa dibawa kemana-mana. Ya tidak seperti itu juga. Justru Rasulullah SAW di dalam hadisnya akan menyatakan di sini, ya secara asalnya itu mubah. Hadatsana Abu Nu'aim wa Qabisah qala hadatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Humayl an Nafi' bin Abdul Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Qabisah, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib ibn Abi Thabit, dari Humayl, dari Nafi' ibn Abdul Harith, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adati Adam, min sa'adati al-marki al-maskanul wasi'u wal jaru salihu wal martabul hanifu. Di antara kebahagiaan seseorang adalah ketika memiliki tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik-baik, dan kendaraan yang nyaman. Ya, maka bahagia di dunia kalau dia memiliki ini. Tambah satu lagi dalam riwayat, yaitu wal mar'atu salihah, punya istri yang salihah. Tambah satu lagi dalam riwayat, ayyakuna kasbuhu fi darih, pekerjaannya itu di kampungnya, enggak jauh dari kampungnya. Itu nikmat kalau dia sudah punya istri salihah. Ya, rumahnya luas, tetangganya baik-baik, kendaraannya nyaman, kerjaannya juga gak jauh, sudah nikmatnya ya tiada tara lebih daripada itu. Itulah kebahagiaan dari Bani Adam. Dan kebalikannya, minasyaqa termasuk kecelakaan dan kesengsaraan dari Bani Adam ketika dia memiliki al-maskanun thayyib, memiliki tempat tinggal yang sempit yang tidak mencukupi bagi keluarganya. Ya, tidak mencukupi dari perabot-perabotnya. Ya. Dan juga anjarul fasik, tetangga yang jahat, termasuk ketidaknyamanan dalam hidup adalah ketika dia memiliki al-markabussu, ya, kendaraan yang tidak nyaman, kendaraan yang sering rusak, sering dandan begitu ya, sering servis, sering bermasalah, dan termasuk kecelakaan dan ketidakbahagiaan adalah ketika dia memiliki al-mar'atu su, wanita yang tidak baik akhlaknya. Kemudian bab berikutnya, bab man ittakhadha al-hurafa. Bab siapa yang membuat atau barang siapa yang membuat al-ghuraf, kamar sendiri bagi diri dia, boleh atau tidak. Diriwayatkan oleh Bukhari di sini, haddatsana Musa qala haddatsana Dhuhak ابن نضراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Dhuhak ibn Nidras Abu al-Hasan dari Thabit, suatu ketika beliau bersama dengan Anas bin Malik di tempat yang namanya Zawiyah, yaitu sebuah tempat dekat dengan Madinah, ya, yang di situ ada rumahnya Anas bin Malik. Ya. Dan saat itu Anas bin Malik sedang berada di sebuah kamarnya atau ruangan yang khusus bagi dia. Fasami' al-adhan, maka beliau pun mendengarkan azan. Fanazala wa nazaltu, maka beliau turun dari kamar tersebut yang ada di lantai atas. Wa nazaltu, aku pun turun. Wa qarada bil khutha, dan kami berdekatan dalam berjalan. Faqala, dan beliau mengatakan, kuntu ma'a Zaid bin Thabit fa masya bi hadhihi al-mashyah. Dulu aku pernah bersama dengan Zaid bin Thabit. Dulu aku pernah bersama dengan Zaid bin Thabit. Dan berjalan bersamaku seperti berjalan ya, yang sekarang ini. Waqala, dan beliau mengatakan, atadri lima fa'altu bika, apakah engkau tahu apa yang aku lakukan terhadapmu? Ya'ni fa'ina nabiyya sallallahu alaihi wasallam masyabi hadihil masyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berjalan kepadaku dengan jalan seperti ini. Qala, atadri lima masyaitu bika, apakah engkau tahu kenapa aku berjalan bersamamu? Qultu, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Faqala, liyaktsura adadu khutana fi talabi shalah, agar supaya ya memperbanyak langkah kaki kami untuk menuju salat. Hadis ini qala bi dinasakumullah, secara sanad ini sanadnya lemah ya, secara sanad sanadnya itu lemah karena ada Abdhahak ibn Nibras Abul Hasan, dia layinul hadis ya, layinul hadis. Hadisnya itu lemah. Tapi walaupun hadis ini lemah, ada beberapa istinbat yang bisa kita simpulkan, ya, sesuai dengan syawahid daripada hadis yang lainnya. Yang pertama, jawazu bina ilmanzil alwasi', bolehnya membangun rumah yang luas dan boleh membangun rumah yang bertingkat bersusun jika memang diperlukan. Lias dari hal marufi, supaya seorang bisa beristirahat di dalamnya. Waliyashkurallaha ala dalik, dan supaya dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rumah yang dia miliki. Wa ya'rifa ni'mat rabbih, supaya bisa mengetahui nikmat Rabb-nya. Yang kedua, ziyadatu ajri shalah bikasratil khutaa ilaiha, bertambahnya pahala salat dengan kita semakin banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Wahada yukhadu min ghairi hadal hadith. Ini bisa diambil dari hadis yang lainnya. Ya, hadis di dalam Bukhari Muslim. A'zamun nasi ajra fi salati ab'aduhum fa'ab'aduhum mamshan. Orang yang paling banyak pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh. Kemudian yang jauh, kemudian yang jauh. Artinya semakin jauh jaraknya, semakin banyak dia melangkahkan kaki menuju masjid, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Ya. Pahala yang dia dapatkan semakin banyak. Demikian pula orang yang berangkat masjid dengan kendaraan atau dengan jalan kaki, maka tentunya lebih banyak seorang yang berjalan kaki mendapatkan pahala. Ya. Jadi faedah dari hadis ini pula, selain bolehnya membangun rumah yang luas, bolehnya membangun rumah yang tinggi, bersusun, bertingkat, kalau memang itu dibutuhkan, dan juga besarnya pahala yang didapatkan jika kita melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Hadis ini pula ya menunjukkan faedah kepada kita mengenai tazabur, saling mengunjungi antar sesama sahabat, antar sesama teman, ya, saling mengunjungi. Karena dengan saling mengunjungi, ya, bainas salihin, di antara orang-orang saleh, itu akan bisa menambahkan keimanan. Nah, kemudian bab yang berikutnya, bab naqsyul bunyani, yaitu terkait mengukir bangunan. Mengukir-ngukir bangunan. Haddatsana Abdurrahman bin Yunus qala haddatsana Muhammad bin Abi Fudaik qala haddatsani Abdullah bin Abi Yahya an ibni Abi Hindin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yunus, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Fudaik, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Yahya dari Ibni Abi Hind, dari sahabat Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta yabniya an-nasu buyutan yushabbihunana bil marahil. Ya. Atau bil murahal, bisa marahil, bisa bil murahal. Ya. Nabi SAW bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu membangun rumah-rumah mereka yang hampir mirip dengan murahal. Murahal itu, kata Ibrahim, perawi hadis ini, mukhattatah, yaitu baju yang bergaris-garis, baju yang berukir, bergambar. Dan ma'ruf pada zaman Nabi, artinya boleh, hanya saja dalam, kalau dalam sholat, ya, yang afdal adalah yang polos. Tapi selain sholat ya boleh-boleh saja. Intinya makna daripada hadis ini, hadis yang sahih, tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti manusia itu senang membangun bangunan, tapi bentuk bangunannya itu seperti pakaian yang bermotif. Pakaian bermotif itu garis, ukir, dan semacamnya. Sekali lagi, ketika dikatakan termasuk tanda hari kiamat, bukan berarti perkara tersebut adalah haram, bukan berarti. Karena tanda pertama hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai diutusnya Nabi Muhammad. Di antara tanda hari kiamat, turunnya Nabi Isa, adanya Imam Mahdi, dan seterusnya. Kan bukan berarti itu perkara yang tercela, bahkan perkara yang baik. Jadi ketika dikatakan di antara tanda hari kiamat ini dan itu, tidak menunjukkan perkara tersebut itu haram atau tidak boleh. Ini hanya khobar saja. Ya. Bukan menentukan boleh atau tidak. Tapi khobar. Memang nanti perkembangan zaman, bangunan itu bergaris-garis, berukir-ukir. Seperti itu. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Walhasil intinya di dalam hadis ini, Rasulullah menerangkan, annahum yuzayyinuna buyut. Bahwasanya di akhir zaman orang itu akan sibuk menghias-hias rumah, ya, membuat rumah itu seindah mungkin. ويوشونها ويجعلون عليها صور الرجال على الإبل بأقوارها. Bahkan mereka akan menggambar, mengukir di atas apa namanya rumah mereka, sampai-sampai seperti menggambar seorang di atas kudanya, di atas kendaraannya. Aw yaj'alunaha syabihan bil marahil, atau mirip dengan baju-baju yang bergaris. Artinya rumah tersebut banyak sekali ukiran-ukirannya dan ini dan itu. Min asrati sya'ah sa'ah ayyuzayyinan nasu masakinahum bimukhtalifil ashkali wal anwar. Di antara tanda hari kiamat, ya munculnya manusia-manusia yang menghiasi rumah-rumah mereka dengan berbagai macam bentuk dan berbagai macam warna. Ya, bentuknya unik-unik, bagus-bagus, beraneka ragam. Warnanya juga beraneka ragam. Cat sekarang kan macam-macam. Kalau dulu krem, ya kayak gitu tolah putih. Kalau sekarang, ya 1000 warna pun bisa dipilih. Bahkan sekarang 1000 model pun bisa dipilih. Bukan haram, tetapi ya itu wakilnya terjadi di akhir zaman. Wa hadza da'iun sya'i'un. Dan ini perkara yang terjadi dan tersebar ya di seluruh penjuru dunia bahkan. Wa nasu qad tafannanu fi dzalika fannunan 'aziman, bahkan manusia membuat fan sendiri, membuat cabang ilmu sendiri, yaitu ilmu apa? Ilmu arsitektur. Ada cabang lagi dari arsitektur, ada yang rumah, ada arsitektur sipil, ada arsitektur macam-macam loh pokoknya. Hatta innahum la yuzayyinuna al-maqabir, sampai nanti sudah bosan menghias rumah, kuburan pun dihias, diukir, dibangun. Ya, saking rumah sudah dimarmer, sudah bagus, kuburan aja yang dimarmer, akhirnya begitu. Wa yunfiquna 'alaiha mi'atil uluf min al-junyat. Ya, la tadri limadha. Bahkan mengeluarkan berbagai macam juta dolar janbiyah. Ya, janbiyah itu mata uang Mesir ya. Yang tidak tahu tujuannya untuk apa, ya sekedar untuk bangun saja, selesai saja. Apalagi yang dibangun perkara haram, yaitu kuburan itu tidak boleh dibangun. Apalagi enggak cuma dibangun, dihias-hiasi, dibuat kubah istana dan semacamnya. Ya. Allahul musta'an. Ma yu'khadhu min al-hadith, yang bisa diambil dari hadis ini, dalilun ala isbati mu'jizatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mu'jizat Nabi. Dikarenakan beliau mengkhabarkan bi syai'in sayakunu fi akhir zaman. Mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ini kan zaman kita luar biasa. Gedung-gedung, rumah-rumah pencakar langit dengan berbagai macam bentuk, ya, warna-warna, bahkan sudah ada ilmu tersendiri yaitu ilmu arsitektur dan seterusnya untuk membuat berbagai macam jenis bangunan yang unik-unik, yang aneh-aneh, ya. Wa naqshiha bil alwani dzatil ashkal mukhtalifah, dibangun, diwarnai dengan berbagai macam warna bentuk yang beraneka ragam, ya. Yaqushuna 'alayha nuqushan tusbihu al-thiyab al-mukhattatah, dibentuk, diukir, dicat sampai mirip dengan baju-baju yang bergaris. Ya, jika ada baju kotak-kotak, ya ada rumah juga yang modelnya kotak-kotak. Kan begitu. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadis lagi dalam bab ini, qala al-Bukhari rahimahullah, حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير الوراد كاتب المغيرة. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Warrad, ya, sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Qala kataba Muawiyah ila Mughirah, suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah, tulislah apa yang kau dengar dari Rasulullah. Fa kataba ilai, maka Mughirah menulis kepadanya, Inna Nabiyallah kana yaqulu fi duburi kulli shalah, sesungguhnya Nabiyallah mengucapkan di setiap akhir salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bahwasanya Rasulullah berdoa dengan doa tadi di akhir daripada salat. Wa kataba ilai, kemudian menuliskan lagi Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah, innahu kana yanha an qila wa qala, sesungguhnya Rasulullah melarang dari qila wa qala, katanya dan katanya, konon katanya atau hoax. Wa kafarati su'al, Rasulullah melarang dari banyak meminta. Wa idha'atil mal, melarang daripada menyia-nyiakan harta. Wa kana yanha an quqil ummahat, Rasulullah melarang dari berbuat kasar ya atau memutus hubungan dengan ibu-ibu kita. Wa dil banat, atau mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Wa man'in wahad, dan juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu melarang dari man'in wahad. Man'in wahad artinya meminta tanpa keperluan, meminta tanpa keperluan dan mengeluarkan tanpa keperluan, yaitu meminta harta tanpa hak, mengeluarkan harta pun tanpa keperluan saking kebanyakan harta. Yang satu tadi saking kekurangan atau keinginan untuk memperkaya diri, dia meminta-minta. Yang satunya kebanyakan harta, bingung dia keluarkan, akhirnya dia keluarkan pada perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini, ikhwan fi din azakumullah, apa kaitannya dari apa namanya? Dari pembahasan bab ini, ya. Yani hadal hadis dalilun ala anna al-ulama yatlubu ba'duhum min ba'din al-fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, para ulama itu biasa meminta faedah ilmiah dari para ulama yang lainnya. Biyazdada ilman ila ma 'indahu min ilmin, supaya bertambah ilmu ya dengan ilmu dia. Ya, supaya bertambah ilmunya, barangkali dia tidak mengetahui dari ilmu orang lain. Kemudian terkait keterkaitan dengan bab ini, yaitu bab Nafsul Bunyan, mengukir daripada bangunan, artinya memang di akhir zaman itu Allah memberikan beraneka ragam rezeki. Ya, Allah tidak apa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau hendak memberi, dan tidak akan ada yang bisa memberi ketika Engkau menghalangi. Artinya memang rezeki di akhir zaman itu melimpah ruah. Ya, melimpah ruah, sehingga akhirnya banyak orang yang mengeluarkan harta dengan man'in wahad, tanpa tujuan. Ya. Tujuannya apa? Pokoknya seni saja, rumahnya supaya bagus. Ya, gitu toh. Tujuannya itu saja. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqduri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dhi'bin dari Sa'id al-Maqduri dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunjiya ahadan minkum amalun. Ya. Tidak akan amalan itu bisa menyelamatkan kalian sama sekali. Ya, yaitu kalian tidak akan selamat. Ya, seorang pun di antara kalian tidak akan selamat disebabkan oleh amal-amal kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Yaitu amalan ini itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, karena amalan kita terlalu sedikit. Apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, termasuk aku pun. Illa ayyatahammadiyanallah minhu birahmatin, hanya saja Allah telah memberikan kepadaku berbagai macam rahmatnya. Fasajidu wa qaribu, maka teruslah berbuat baik, teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Wahdu wa ruhu, di pagi hari dan di sore hari, wa syai'un minad dujlah, dan syai'un minad dujlah. Dujlah itu di waktu malam. Ya. Wal qasda al qasda tabluhu, dan hendaknya al qasda ta'lulu tabluhu, dan hendaknya sederhanalah kalian dalam menggapai sesuatu. Di dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, yang pertama bahwasanya yang hakikat yang menyelamatkan kita itu bukan amalan kita. Karena amalan kita terlalu sedikit dibandingkan pahala surga yang begitu luar biasa. Ya. Tapi Allah akan memberikan rahmatnya pun melihat amal perbuatan kita. Jadi jangan sampai dengan hadis ini kemudian amal kita tidak bisa menyelamatkan kita, enggak usah beramal saja. Bukan begitu. Itu namanya putus asa. Ya. La yunjia ahadan minkum amalun, yaitu tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan kalian sama sekali, yaitu secara hakikatnya amalan kita itu enggak sebanding dengan pahala yang Allah berikan. Pahalanya terlalu besar untuk amalan kita yang terlalu kecil. Ya, terlalu kecil amalan kita. Nah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasaddidu wa qaribu, teruslah berbuat kebaikan, teruslah mendekatkan diri kepada Allah pagi hari, sore hari, dan di malam hari. Dan supaya mencegah jangan sampai berlebih-lebihan, maka Rasulullah al-qasda tabluhu, hendaknya al-qasda yang sederhana, yang pertengahan yang kalian cari. Jadi Rasulullah pertama memberikan semacam taksir pada amal kita. Itu amalan kita itu tidak seberapa. Khawatir orang itu merasa besar dengan amalnya. Merasa sholatnya sudah banyak, puasanya sudah banyak, kemudian saya membeli surga dengan ini. Maka Rasulullah mencegah jangan sampai kita ujub dengan amal soleh kita. Tapi Rasulullah pun mencegah juga jangan sampai kita putus asa. Wah, kalau begitu ngapain beramal? Ini cegah juga sama Rasulullah. Disemangati untuk beramal. Disemangati untuk beramal. Maka saddidu wa qarihu, ya, huddu wa rahu wa syai'un minad dajlah. Maka teruslah berbuat kebaikan, dekatkanlah diri kepada Allah di pagi, di sore hari, dan sebagian di malam hari. Nah, supaya semangat. Nah, tetapi Rasulullah pun membatasi. Karena biasanya kalau disemangati nanti kebablasan semangatnya. Maka Rasulullah terakhirnya mengucapkan apa? Al-qasda tabluhu. Hendaknya pertengahan-pertengahan yang sederhana ketika kalian menggapai sesuatu. Ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis ini walaupun menerangkan tentang amal saleh, tetapi hadis ini ditaruh tentang masalah ini, tentang masalah bangunan, itu tentang masalah kita memiliki bangunan. Artinya al-qasda dalam masalah bangunan, sederhana. Sederhana itu sesuai kebutuhan. Kalau memang antum anaknya 100, ya pasti rumahnya lebih gede kan begitu. Dibandingkan yang anaknya 10. Makanya sesuai kebutuhan. Ya, dan kebutuhan itu bisa berbeda-beda. Kita jangan memvonis ada orang yang rumahnya gede. Wah, orang kok mewah-mewahan sekali. Rumahnya besar kayak lapangan. Gak tahu memang kebutuhannya memang segitu. Barangkali anaknya 100 kita gak tahu. Atau kalau gak anaknya 100, keluarganya 100. Kita gak tahu. Ya. Intinya kita masing-masing dari diri kita itu al-qasda tabluhu, sederhana sesuai kebutuhan yang kalian capai. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Intinya kalau kita mau membangun, butuh enggak? Bangun. Kalau butuh, bangunlah, silakan. Kalau enggak butuh, tahan. Butuh, bangun. Ya. Demikian ya. Sehingga kalau kita perhatikan orang-orang di Saudi sana, itu biasanya bangunannya enggak terlalu yang terlalu unik-unik gitu ya, terlalu banyak ukiran apa enggak. Itu biasanya tidak sampai sebegitunya. Ya. Ketika di luar itu biasanya cuma sederhana kotak begitu saja. Nanti di dalam barulah dia sesuai dengan seleranya. Kemudian bab yang berikutnya, bab ar-rifqu. Bab ar-rifqu. Berarti ini sudah tadi tentang masalah bangunan ya. Ini berarti tentang ar-rifqu. Ar-rifqu ya. Yang namanya ar-rifqu, ikhwanul fiddin azakumullah, itu sikap yang tidak tergesa-gesa. Ya. Yaitu sikap tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Itu adalah ar-rifq. Artinya apa berarti? Hati-hati. Ada yang mengartikan santun, kesopanan. Intinya adalah sama. Kesantunan, kesopanan, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Itu adalah arifq. Kalimatnya umum sekali. Kalimat rifq itu adalah kalimat yang umum. Haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah wala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah tazawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad dari ibn Shihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, istri Nabi SAW. Khalid bin mengatakan, dakhala rahdun minal Yahud ala Rasulullah SAW. Suatu ketika ada sekelompok Yahudi masuk menemui Rasul SAW. Faqalu, dan mengatakan, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya, artinya kecelakaan, kematian bagimu. Qalat Aisyah, fahimtuha. Ya, dan aku pun memahaminya, ucapan Yahudi tersebut. Qultu, maka aku katakan, alaikumussam wa la'anah. Atas kalian sam dan la'anah. Atas kalian kematian, kebinasaan dan la'nat. Qalat qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, mahlan ya Aisyah. Jangan terburu-buru wahai Aisyah. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai sikap hati-hati, tidak terburu-buru pada seluruh perkara. Walaupun jelas kalimatnya ya, kalimat kejelekan, mencela Rasulullah di depan Rasulullah. Ya. Itu pun kata Rasul SAW, mahlan, sebentar. Jangan terburu-buru wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah mencintai sikap yang tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa pada seluruh perkara. Qultu ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, qul qultu, aku sudah katakan, wa alaikum, dan atas kalian. Ya, dan atas kalian. Jadi tidak diulangi samnya, tapi wa dan atas kalian. Ya. Dari hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, lafaz innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, sesungguhnya Allah mencintai ya sifat rifq, sifat kehati-hatian pada seluruh perkara. Ayyuhibbu linal janib fil qawli wal fi'li. Yaitu Rasulullah itu menyukai, Allah itu menyukai jika kita itu linal janib. Linal janib memiliki sifat yang tidak kasar, tidak kaku terhadap orang sekitar. Fil qawli wal fi'li, pada ucapan ataupun pada tindakan. wa yuhibbul akhdha bil azhar ma lam yukhalif syar'an. Dan hendaknya kita mengambil yang termudah, jangan yang tersulit, selama yang termudah itu tidak menyelisihi syariat. Ambillah jalan yang mudah, jangan jalan yang sulit. Cara yang aman, tempuhlah cara yang paling aman. Dalam hadis yang lain, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Sesungguhnya tuh Allah itu memiliki sifat rifq, sifat kehati-hatian, ya, dan mencintai sifat rifq. Yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ta 'ala al-'unuf. Allah akan memberikan kepada orang yang berhati-hati sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang tergesa-gesa, orang yang unuf. Unuf itu orang yang terburu-buru, tergesa-gesa, gampang memutuskan sebuah perkara, gampang berucap dengan ucapan yang tidak baik. Itu unuf. Ya, jangan sampai seperti itu. Lawan daripada rifq. Ya. Maka hendaknya kita latih diri kita itu dengan sifat rifq, sifat kehati-hatian dalam berucap dan dalam bertindak. Walaupun terhadap musuh, walaupun jelas mengucapkan kalimat yang sangat menyakiti diri kita. Sehingga dari sinilah Rasulullah mengajarkan adabut ta'amuli ma'al khusumi wal a'da. Etika ketika kita berinteraksi dengan musuh, berinteraksi dengan lawan, yaitu kita jangan terburu-buru. Kita hati-hati dalam berhadapan dengan musuh. Ya. Kalau mereka mengucapkan provokasi-provokasi, kita jangan terprovokasi. Cukup jawab sesuatu yang meyakinkan dari kita. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk marah, jangan mudah untuk bertindak. Yang kedua, an-nahyu 'anil 'unfi wal fuhsyi, larangan bersikap terburu-buru, sikap kaku, kasar terhadap orang Yahudi atau yang lainnya, ya, yang sedang kita temui. Fakaifa bima yakunu 'anifan fahishan ma'al muslimin. Ya. Walaupun mereka musuh kita, walaupun mereka menjelekkan kita dalam bab dakwah, maka hendaknya kita jangan terburu-buru bersikap kasar kepada mereka. Ya. Karena babnya kita sedang mendakwai. Ya. Adapun tentang perintah untuk memojokkan mereka di jalan yang tersempit, ini dalam babnya kita sedang berperang. Tapi kalau babnya dalam bab dakwah, ngajak, masa kita ngajak sambil ngosok-ngosok, sambil marah-marah, kan tidak. Namanya kita berdakwah, ya berarti kita sampaikan dengan santun, dengan sopan. Yang ketiga, diambil faedah dari hadis ini, taujihul wal al-aqarib wal zaujat. Hendaknya kita itu memberikan nasihat, arahan kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita. Jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Karena kita itu senantiasa akan dapat ujian dari Allah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, la yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi, fi waladihi, wa fi malihi hatta yalqallah falaysa lahu khathiyah. Senantiasa seorang itu akan mendapatkan ujian, baik pada dirinya, pada anaknya, istrinya, keluarganya, atau pada hartanya. Itu akan diuji terus kita sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Sehingga kalau orang berpikiran kapan masalah ini selesai, ya mati baru selesai masalah. Karena yang namanya masalah itu akan silih berganti. Selesai ini akan timbul berikutnya, selesai ini akan timbul berikutnya. Kalau kita berumah tangga, ya siap-siap akan berhadapan dengan masalah rumah tangga. Masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, dengan mertua, dengan kakak, dengan adik. Kita hidup bersama, ya pasti akan ada masalah dengan tetangga. Kita di sekolahan, ya pasti akan ada masalah dengan santri. dengan antar pengajar, dengan yang lainnya, semuanya pasti masalah itu silih berganti akan datang. Tapi ingat, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahannya. Enggak mungkin sulit terus, pasti ada mudahnya. Kalau lagi mudah, siap-siap nanti ada kesulitan. Ya gitu saja, hidup itu silih berganti. Ya innallaha mustakhlifukum fiha. In hadhihi dunya hajaratun khulwa. Dunia ini khadirah khulwa. Hijau dan manis. Sedap dipandang, enak dirasa. Itu dunia. Tapi ingat, innallaha mustakhlifukum fiha. Allah yang menghilirkan kalian dalam penguasaannya. Kemarin kita uang 100 ribu ada di dompet, hari ini sudah ada di tangan toko. Kita beli sesuatu. Besoknya lagi toko, ya, belanja ke pasar. Ya. Duit ini berpindah. Pasarnya lagi ke grosiran lagi ke distributornya. Dan terus itulah namanya harta. Akan berganti-ganti kepemilikan. Allah yang menggilirkan harta tersebut pada kita. Maka tidak ada sesuatu yang abadi dalam harta ini. Ya. Artinya harta itu adalah perkara yang paling kita cari, tetapi perkara yang paling mengkhianati kita. Kalau dikatakan sesuatu yang teman yang paling pengkhianat itu adalah harta. Ya. Kita lagi butuh harus hutang, ya kan begitu. Lagi butuh malah lari. Itulah yang namanya uang. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ya, bukan berarti mengharamkan yang kita semuanya butuh, tapi menyadarkan. Itulah keadaan dunia. Oleh karena itu Rasulullah lanjutkan setelah mengatakan innallaha mustakhlifukum fiha. Allah lah yang menggilirkan kalian dalam penguasaan harta. Fayanzura kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian berlaku, bertindak dalam memegang harta tersebut. Harta itu disilih gantikan seperti tadi. Kita pegang 100 ribu. Butuh sesuatu, berpindah 100 ribu itu ke toko. Toko berpindah lagi ke sales. Sales berpindah lagi ke distributor. Distributor berpindah lagi untuk belanja lagi ke pabrik. Pabrik berpindah lagi ke bahan baku, ke petani. Petani akhirnya beli lagi ke toko. Dan cuma muter-muter saja. Itulah dunia. Tapi ibrahnya adalah fayanzura kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat dengan harta tadi. Dengan dunia tadi. Nah. Kemudian faedah yang keempat, bayanu anna al-intisara innama yakunu bi rifqin wa hikmah. Bahwasanya pertolongan dari Allah atas berbagai macam permasalahan kehidupan kita itu Allah akan berikan ketika kita memiliki dua sikap. Yang pertama sifat rifq, sifat kehati-hatian, dan sifat hikmah, sifat kebijaksanaan. Rifq itu hati-hati, hikmah itu bijaksana. Jadi kita hati-hati memilih, hati-hati berucap, bersikap. Kemudian hikmah, hikmah itu meletakkannya tepat. Nah, untuk mendapatkan hikmah kita harus rifq dulu. Harus memiliki sifat hati-hati dulu. Baru kita tepat dalam berucap, bertindak, dan berkesimpulan. Ya. Jadi untuk menjadi hikmah, seorang yang bijak, dia harus hati-hati dulu. Betapa banyak orang yang tergelincir karena terburu-buru. Betapa banyak orang yang salah karena terburu-buru. Dan betapa banyak orang yang menyesal karena terburu-buru. Semuanya terburu-buru. Ya. Terburu-buru itu tidak boleh kecuali tiga. Ya, walaupun lebih dari tiga. Tapi ada ungkapan ulama. Al-isti'jal kulluhu makruh illa fitalah. Yang namanya terburu-buru itu tidak disukai kecuali pada tiga hal. Apa itu tiga hal? Apa? Apa? Yaitu bersegera bertaubat. Yang kedua, bersegera berhaji. Yang ketiga, bersegera menikah. Segera. itu terburu-buru yang tidak akan antum menyesal. Artinya kalau antum terburu-buru, wis pokoknya enggak usah banyak pertimbangan, tobat saja selesai. Itu enggak akan nyesal. Dosa istighfar, astagfirullahaladzim, aku tobat. Wis. Enggak usah mau tobat, aduh kalau saya tobat nanti uangnya kurang, wah ini. Demikian kita haji. Kita udah punya uang nih. Wis buru-buru sudah punya uang 50 juta, sudah daftar haji saja. Enggak usah 50 juta, nah nanti saya jual. Dululah saya dagang dulu, nanti setelah itu hasil nanti untung. Kalau hasil pun nanti enggak daftar-daftar. Kan begitu. Maka kalau punya uang cukup untuk daftar, daftar saja sudah. Yang lain urusan belakangan. Ya, nanti kita di akhirat enggak akan rugi dengan ini. Yang ketiga apa nih? Nikah. Artinya kalau cepat nikah ya insya Allah tidak akan menyesal. Paling menyesalnya kenapa gak dari dulu kan begitu. Itu kalau orang nikah. Itulah menikah. Gak ada kalimat buruk dalam terburu-buru menikah atau berhaji atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada yang lainnya terburu-buru tidak baik. Sholat saja kalau terburu-buru baik apa tidak? Tidak baik. Sholat loh itu. Sholat itu. Puasa terburu-buru antum imsaknya jam 1 malam. Baik apa tidak? Enggak baik. Terburu-buru enggak baik dalam puasa juga. Tapi kalau haji daftar enggak apa-apa. Yang penting jangan terburu-buru manasiknya. Ya, belum masih Ramadan sudah ke Arafah gitu ya. Itu belum waktunya. Maksudnya adalah mempersiapkan perbekalan itu terburu-buru untuk haji segera. Nah, tafadhol dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Tafadhol. Subhanallah. Faedah yang berikutnya dari hadis tadi adalah yambaghi 'alal muslim ay yu'awwida lisanahu 'alal adabi wa an la ya'khudha nafsahu bis-sabbi hatta la yudminahu. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk bisa melatih lisannya dengan adab yang baik. Melatih lisannya untuk berkata sopan santun, tata krama. Dan jangan terburu-buru untuk mencela dan menghina. Karena celaan dan hinaan itu akan membuat dia menyesal. Ini harus dilatih karena sikap seperti itu harus dilatih. Sampai nanti menjadi tabii, sampai menjadi sesuatu sifat yang melekat pada diri kita. Faedah yang berikutnya pula, fadilatul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Keutamaan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Walaupun yang disampaikan oleh musuh itu sangat menyakitkan dan kekufuran. Coba bayangkan dengan orang sekarang. Ada orang katanya melecehkan Nabi. Kemudian justru mereka memprotesnya dengan cara yang sangat kasar. Dengan demonstrasi, dengan merusak. Ini justru malah tidak baik. Lihat Nabi. Ketika Nabi SAW dicela, dihina, bahkan didoakan kematian oleh orang Yahudi di hadapan matanya, Aisyah membalasnya, Rasulullah mencegah. Mahlan ya Aisyah. Sebentar dulu wahai Aisyah. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Pakailah ucapan yang baik. Cukup jawab wa'alaikum. Nah, sama ikhwan fillah azakumullah, ketika menghadapi orang-orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, bukan kita yang tidak ikut demo-demo begitu itu berarti tidak cinta Nabi. Tidak. Ya, bukan begitu maksudnya. Tetapi cara dalam pengingkaran tersebut jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jangan sampai kita mengingkari orang dengan cara yang mungkar, yang lebih parah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abu Awana 'anil A'mash an Tamim ibn Salamah an Abdurrahman ibn Hilal an Jarir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Al-A'mash, dari Tamim ibn Salamah, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Hilal, dari Jarir bin Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahruma ar-rifqa, may yuhramu ar-rifqa, yuhramu al-khayra. Barang siapa yang dia terharamkan dari sifat rifq, maka dia terharamkan dari sifat kebaikan. Siapa yang tidak dianugerahi sifat rifq, maka tidak diberikan kebaikan pada diri dia. Rifq di sini agak beda dengan rifq yang sebelumnya. Kalau rifq yang sebelumnya adalah sifat apa? Adamul isti'jal, tidak terburu-buru. Kalau rifq di sini adalah layyinul janib, yaitu lebih kepada kesantunan, kesopanan, bil qawli wal fi'li, dengan ucapan dan tindakan, wa huwa lutf, yaitu lebih condong kepada makna lutfi, kelembutan. Jadi rif bisa diartikan yang pertama adalah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kemudian rifqi yang kedua adalah sifat lembut, santun, sopan. Paham ini? Siapa yang seseorang tidak dianugerahi kelembutan, kesantunan, dan kesopanan, maka dia akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Maka kebalikannya, kalau orang itu kaku dan kasar, maka dia akan memperoleh berbagai macam kejelekan. Oleh karena itu Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Imran, walau kunta faddan ghalidhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalaulah engkau wahai Nabi Muhammad itu hatinya kaku dan kasar, lam faddu min haulik, niscaya orang sekitarmu akan lari. Ya, kalau kita dakwahnya modelnya kaku, kasar, keras, ya lari orang dari kita. Tegas itu belum tentu keras. Betapa banyak ada orang yang keras tapi enggak tegas. Ya, keras, ngamuk-ngamuk, tapi enggak bisa bicara halal haram, enggak bisa. Untuk menentukan ini halal, ini haram, enggak bisa. Ngamuk-ngamuk, ya, protes sana, protes sini. Tapi untuk mengatakan ini tauhid, ini syirik, enggak bisa. Untuk mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, enggak bisa. Walaupun garang orangnya. Sehingga ketegasan itu jangan diidentikan dengan kekerasan. Dan jangan diidentikan kalau keras pas tegas. Bukan seperti itu. Ketegasan adalah katakan yang hak itu hak. Ya, seperti Rasulullah tadi. Ya. Walaupun dengan tidak teriak-teriak, bukan dengan kekakuan dan kekasaran, Rasulullah menyampaikan kebenaran. Itu namanya ketegasan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Walaupun kalimatnya sangat lembut. Ya akhi, khamr itu haram. Musik itu haram. Selesai sudah. Kan lembut. Ya. Daripada orangnya paku kasar, giliran ditanya masalah itu, maksudnya ini, itu, dan seterusnya. Gak bisa jawab. Ya. Sehingga, ikhwan fillah rahimakumullah, justru sikap kekakuan dan kasaran, itu akan mendatangkan kejelekan yang banyak. Mendatangkan keburukan yang sangat banyak. Membuat orang itu lari dari dakwah. Sehingga terkadang dakwah itu bukan masalah benar salahnya dakwah tadi. Terkadang dakwahnya benar. Cuma karena kita kaku dan kasar, orangnya lari. Ini ayatnya. Dakwah Islam itu kan benar. Dakwahnya Rasulullah itu pasti benarnya. Tapi Allah ingatkan dalam surat Al-Imran ini. Walau kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Nabi Muhammad, walaupun dakwahmu benar, dakwahmu hak, tapi engkau itu dakwahnya kaku dan kasar hati, ya, niscaya yang sekitarmu itu akan lari, akan menghindar. Demikian nih, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka di sini ada perbedaan antara ar-rifqu dengan al-layyin. Kalau layyin itu bisa kita katakan lembek, gitu. Layyin, lembek. Lunak, ya, sikap lunak. Walaupun kalau lunak hati bagus. Tapi kalau lunak manhaj enggak bagus. Ya. Tetapi orang yang rifek, orang yang santun, itu enggak bisa kemudian kita katakan, wah ini orang tidak tegas. Gitu. Yang tegas itu yang galak. Ya, yang kalau ngomong itu harus teriak-teriak. Begitu. Bukan begitu. Betapa banyak orang yang bisa teriak-teriak, tapi gak jelas teriak-teriaknya apa. Ya. Teriak-teriak, apa sih teriak-teriak apa sih? Gak tahu teriak-teriak apa. Halal haramnya gak jelas. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ar-rifqu ar-rifqu. Yang namanya rifq itu rifq. Memang mengandung di dalamnya layyinul qalb, layyinul lisan, tetapi bukan layyinul manhaj, bukan layyinul amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Ucapannya memang santun. Perbuatannya santun. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Ya. Daripada orang yang ya kelihatannya santun tapi mengajarkan ke kebid'ahan. Maka yang lebih baik adalah yang santun mengajarkan sunnah. Kadang kan dibandingkannya berbeda. Oh, kalau salafi kaku-kaku kasar-kasar. Kan begitu. Memang kita teriak-teriak apa kalau dakwah? Tidak. Kita hanya tegas. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Selesai sudah. Itu saja dituduhnya apa? Dituduhnya kaku dan kasar. Maka di dalam hadis ini kita ambil faedahnya. Fadlur rifqi. Keutamaan sifat rifq. Yang kita artikan tadi. Pertama tidak tergesa-gesa. Yang kedua adalah sopan santun. Dalam berucap dan dalam bertindak. Bersamaan dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu rifq. Kalau lain saja itu sopan santun. Tapi belum tentu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu lain. Tapi kalau rifq, sopan santun. Tapi dibarengi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bedanya. Yang kedua, al-hasu ala takhalluqi birrifqi. Dorongan bagi kita semuanya untuk berakhlak dengan akhlak rifq. Tidak terburu-buru, tidak kaku, tidak kasar. Yang ketiga, dhammul unf. Yaitu celaan terhadap sifat kaku, kasar, dan terburu-buru. Srugal-srugul. Ya. ini adalah akhlak yang tidak baik. Yang keempat, bayanu anna rifqa sababu kulli khairin. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sikap rifq, sikap yang tidak terburu-buru, yang sopan, yang santun, dengan menjaga amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah pintu dari seluruh kebaikan. Orang kalau diberi sifat rifq, pintu kebaikan terbuka di hadapan dia. Yang kelima, bayanu anna rifqa yambahi ayyashmula hayatal muslim kullaha. Sepantasnya sifat rifq ini ada pada kehidupan seorang muslim, pada seluruh sektornya, pada seluruh kehidupannya. Yang keenam, al-haddu ala lutfi wa akhdil amri bi ahsanil wujuhi wa aisariha. Dorongan untuk berlaku santun, sopan, dan mengambil perkara dengan yang paling bagus dan yang paling mudah. Dan yang ketujuh faedah dari hadis ini, may yuhramur rifqa yuhram khairai dunya wal akhirah. Siapa yang dia terharamkan dari sifat rifq, maka terharamkan dia kebaikan dunia dan akhirat. Ya, walau kunta faddan qalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalaulah engkau itu orangnya kaku, kasar hatinya, niscaya orang itu akan lari darimu. Walaupun kita dakwahnya benar, walaupun kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah, tapi caranya kaku dan kasar, ya orang lari. Ya. Ini teguran Allah terhadap Rasulnya. Bagaimana terhadap kita? Ya kan? Maka sepatutnya jangan sampai kita membuat lari dakwah gara-gara akhlak kita. Jangan sampai gara-gara akhlak kita hujah tidak tegak. Jangan-jangan mereka yang kita salahkan belum tegak hujah karena belum paham apa yang kita sampaikan. Jangan-jangan karena mereka belum tahu saja. Inilah penting, masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya masih tentang ar-rifq. Banyak juga tentang arif. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Ibnu Uwainah an Amr an Ibni Abi Mulaika an Ya'la Ibni Mamlak an Abi Darda an Abi Darda an Abi an Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uwainah dari Amr, dari Ibni Abi Mulaika, dari Ya'la bin Mamlak, dari Ummi Darda, dari Abi Darda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu minal khair." Siapa yang dia diberi bagian dari sifat rifq, maka dia diberi bagian dari berbagai macam kebaikan. "Wa man hurima hadzahu minar rifq," barang siapa yang dia terharamkan dari sifat rifq, maka dia terharamkan berbagai bagian dari kebaikan. Asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Padahal seberat-beratnya kebaikan di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat adalah bagusnya akhlak. Wa innallaha la yudhhidul fahishal albadiyah. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar membenci orang yang fahish, orang yang keji dalam berucap, kotor, albadi, dan orang yang dia itu jelek dalam bertindak. Ya. Di dalam hadis ini, qala bin nasakumullah, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kita langsung ambil faedahnya saja, yaitu at-targhibu fil bu'di 'anil 'unufi wasyiddati wal ghilzati. Dorongan bagi kita semuanya untuk menjauhi sifat kaku kasar. Ya, sikap kaku, kasar, keras kepala itu dihindari. Wa sahibuha mahrumun minal khair. Di mana orang yang sikapnya kaku, kasar dan keras kepala itu akan terharamkan dari berbagai macam kebaikan. Ya. Kata orang jamaah itu aputos. Aputos itu atos. Ya. Wateke atos, ucapannya juga atos. Tindakannya juga atos. Didengarkan ucapan gak ada yang enak. Tindakannya gak enak. Perilakunya, sikapnya juga atos. Itu namanya kata orang Jawa itu abutos. Itu bahasa sopannya atos lah. Kaku, kasar, dan keras kepala. Itu jangan sampai seperti itu. Siapa yang memiliki akhlak seperti itu, orang lari darinya. Atau kalau lah terpaksa di sampingnya gak betah. Terpaksa seperti ben maning, laka maning. Ya, jangan seperti itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Enggak ada orang yang senang diperlakukan dengan kaku dan kasar. Kalaulah ada yang orang mengelilingimu, itu kemungkinan dua. Yang pertama, terpaksa, memang enggak ada tempat lain. Yang kedua, memang setipu. Memang setipu. At-tuyur ma syakali hasaqat. Orang itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Ya, orang akan berteman dengan yang sejenisnya, akan cocok dengan sejenisnya. Ya, nanti kalau sudah cocok nanti pecah lagi. Karena sama-sama atosnya. Begitu. Yang kedua, daruratut tahalli birifqi wa husnil khuluqi. Daruratnya kita untuk berhias diri dengan sifat rifqi. Sifat tidak tergesa-gesa, sifat santun, sopan. Dengan tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Karena betapa banyak orang yang sapun, santun, sopan, tidak terburu-buru, tapi justru tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bukan rifq. Ini layin. Lembek. Ya, bukan santun, bukan sopan, tapi lembek. Tidak kuat prinsipnya. Perlu dibedakan ini. Ya. Dan jangan dikesankan orang yang galak itu orang yang tegas, manhajnya luar biasa, sehingga ada gelar ini kalau ustadz ini manhajnya gak kuat ini. Kenapa? Bahasnya fikih terus. Dan fikih itu amar ma'ruf nahi mungkar. Fikih itu menerangkan ini halal, ini haram. Kalau ada ustadz yang galak teriak-teriak, wah wow, ini nih ustadz manhaj ini, bukan begitu. Padahal omongannya gak ada isinya. Jangan begitu. Justru kalau kita kenali ulama kita, itu orangnya itu enggak. Kalau ceramah itu enggak galak-galak sih. Ya, tidak yang garang-garang gitu, tidak. Tetapi walaupun ucapannya itu datar, penuh dengan amar ma'ruf nahi mungkar, halal haram. Itu adalah para ulama yang kita lihat dari masyayikh-masyayikh kita semuanya yang masih hidup di zaman ini. Soleh Fauzan. Ya. Walaupun mengucapkan dengan santun, halal, halal, haram, haram. Itu sikap yang sangat berat loh. Ya. Di hadapan banyak orang yang menyelisihinya, mengatakan halal itu halal, haram, itu berat. Tapi para ulama kita mencontohkan yang luar biasa. Mengedepankan sifat ya rifq tetapi tidak mengesampingkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena sifat rifq itu yuzayyinanil mar'a yujammilanihi fi ayunin nas, karena sifat rifq dan husnul khuluq itu akan membuat seseorang itu menjadi baik di hadapan manusia. Sebenci-bencinya orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad itu mengakui keakhlaknya. Sehingga walaupun gak ngikuti agamanya dalam masalah titip uang ya tetap kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika Isra Mi'raj, ketika hijrah, Rasulullah itu ya meninggalkan barang titipan yang sangat banyak dari orang Quraisy yang mau membunuhnya. Makanya beliau tinggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dicatatlah ini hartanya fulan, nanti disampaikan ke sana. Itu Rasulullah SAW. Coba kalau antum punya musuh yang mau bunuh antum, malamnya mau bunuh, siangnya titip duit, gimana? Kayaknya keret teman kan begitu. Uang mau bunuh saya kok titip duit? Itu bahasa Brebes, mohon maaf ya. Kira teman bahasa Brebes. Allahu ustaz. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kadang orang bisa mungkin tidak sepaham dengan kita, tapi mengakui ya itu orangnya baik. dan itu akan menegakkan hujah atas mereka. Yang terakhir ya dari faedah hadis ini, waqad ja'alallahu ta'ala al-khayra fi rizqi, ya Allah telah menjadikan kebaikan yang sangat banyak kepada pada sifat rifq, ya wa mafhu dzalik anna syarra fil 'unuf, dan juga kebalikan dari hadis tadi bahwasanya seluruh kejelekan itu terkumpul pada sifat unuf, sifat kaku, kasar dan keras kepala. Yudammiru sihhatal insan, bahkan sifat kaku, kasar dan keras kepala itu bisa mengganggu kesehatan manusia secara fisikisnya ataupun secara badannya. Yubaddidu taqata 'aqli wa badani, itu akan membuat sakit akalnya dan badannya. Wa yushawwisu 'alaihi fiqrah, akan mengkacaukan pikirannya. Itu orang yang kaku, kasar, keras kepala itu pasti demikian, akalnya ruwet, badannya juga ya enggak nyaman dia ya, dan pikirannya juga kacau. Wa yaqta'u mausula silatihi bil khalqi min haulih, dan akan putus hubungan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dengan kata lain, enggak bisa punya teman. Sehingga kalau dia mau dikatakan, dia temannya siapa? Enggak punya teman. Sendirian dia hidup. Walaupun dia hidup di tengah-tengah orang, tapi enggak punya teman sama sekali. Nah ini musibah. Dia sendirian di tengah keramaian orang. Itu sangat menyakitkan seperti itu. Itu kalau orangnya kaku, kasar, dan keras. Wa kullu dzalika bisabab asyiddati wal khiltah, semua itu adalah disebabkan oleh kekakuan dan kekasaran. Maka hendaknya kita memiliki sifat rifq, sifat yang santun, sopan ya, yang tanazul, mengalah, tidak terburu-buru, tapi ingat harus dibarengi dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang hak itu hak, yang salah itu salah, gitu. Jangan galak-galak tapi ujung-ujungnya lembek. Jangan sampai seperti itu. Ibaratnya kalau orang lagi main ketapel, kalau terlalu manteng, imam putus, imam balik ke mukanya. Itu orang kalau terlalu kasar, terlalu kaku. Fala yushaddudin ila ghalabah. Tidaklah orang terlalu kasar dalam beragama, kecuali pasti akan terkalahkan. Akan susah dia. Wah, zikir kok cuma 33 kali. Saya 3000 kali. Oh iya los, monggo. Akhirnya apa? Berat sendiri. Kan begitu. Makanya seorang yang ekstrim itu akan berat sendiri. Terlalu ekstrim akan berat. Ibarat kayak tadi orang main ketapel, terlalu manteng, karetnya putus. Atau apa? Ima ya, yang tangannya tidak kuat akhirnya melapuk ke wajahnya dia sendiri. Fala yushaddudin illa ghalabah. Tidaklah orang terlalu keras dalam memahami agama, kecuali pasti akan terkalahkan sendiri, capek sendiri. Udah. Inna hadad dini yusrun, agama ini itu mudah. Ada yang halal kita halalkan, ada yang haram kita haramkan, ada perintah kita jalankan, ada larangan kita berhenti, selesai. Itu agama yang mudah. Ikuti. Ittabi'u wala tabtadi'u, ikutilah dan jangan mengada-adakan sendiri. Waqad kufitum, kalian itu sudah cukup dengan syariat ini, enggak usah ditambah-tambah. Itu adalah agama. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.